Halo, aku Irwan Syah. Pasti udah pada gak sabar ya mau mudik ke kampung halaman. Tapi ingat, perjalanan jauh itu bikin cepet capek. Tanpa kita sadari, duduk terlalu lama di perjalanan, mineral dalam tubuh kita bisa berkurang. Makanya, aku dan Zaskia selalu pastiin minum air yang benar-benar jelas kandungan mineralnya. Kayak Le Mineral, jelas nyantumin kandungan mineral di botolnya. Mineral alaminya baik untuk tubuh dan bikin rasanya lebih segar juga, kayak ada manis-manisnya. Mineral tercukupi, mudik kita jadi lancar. Le Mineral, temani mudikmu tetap lancar.